torang baku sayang, merjo torang baku rasa, merjo torang baku pegangan tangan, basu darah baku sayang, basu darah baku rasa, basu darah. Marjo torang baku sayang, marjo torang baku rasa, marjo torang baku pegangan tangan, basu darah baku sayang, basu darah.